Bagaimana hukum menjelek-jelekkan pemerintah di muka umum dalam pandangan Islam? Apakah termasuk ahli kaum khawarij? Naam. Dengan terang-terangan kita mengatakan iya. Dalam Islam tidak boleh menghujat pemerintah, mencela pemerintah. Dalam Islam tidak boleh mengumbar aib penguasa di depan khalayak ramai. Itu merupakan cara-caranya kaum teroris zaman dahulu dan sekarang ini. Dikenal dengan sebutan kaum khawarij. Dalam pandangan Islam, dinasihati pemerintah itu di tempatnya langsung beliau, berdua dengan beliau. Langsung empat mata, face to face, empat mata warakulahikum, atau sembunyi-sembunyi, dan hanya dengan lesan, tidak boleh dengan aksi-aksi. Ini dua ketentuan yang disebutkan dalam buku-bukunya para ulama dengan nas sabda Rasulullah SAW. Yang dianjurkan mendoakan kebaikan untuk penguasa, didoakan taufik, didoakan hidayah, didoakan kebaikan, kesolehan, supaya mereka diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Ini dimasukkan dalam buku akidah para ulama salaf. Bagaimana hukum demonstrasi dalam pandangan Islam? Mohon maaf, dengan tegas saya mengatakan demo-demo itu bukan cara Islam. Bukan cara Islam. Mohon maaf, bukan cara Islam. Fatwa ulama kita yang kibar tegas menyatakan itu bukan cara Islam. Itu cara-caranya orang-orang kufar. Jangan sampai salah paham. Kita tidak mengkafirkan pelaku demonstrasi. Caranya. Itu caranya orang kafir. Maka ketika kaum muslim melakukannya, itu namanya tasyabuh, menyerupai cara-cara orang kafir dalam menyelesaikan persoalan atau problematika umat. Tidak boleh, enggak diizinkan dalam Islam. Tidak boleh.